Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uha salamun kahwiriha. Ini rukun yang ketujuh ya. Rukun yang ketujuh dan merupakan rukun terakhir dari sholat jenazah, yaitu mengucapkan salam seperti sholat-sholat yang lain. Jadi maksud kata waghairiha ini adalah salam yang diucapkan di sholat jenazah ini sama dengan sholat-sholat yang lain. Tata caranya seperti menengok ke kanan di saat salam pertama dan menengok ke kiri di saat salam kedua, dan juga jumlahnya ya. Jumlahnya yaitu dua kali salam. Salam ini diucapkan ba'da rabi'atin, setelah takbir yang keempat ya, setelah takbir yang terakhir atau yang keempat. Jadi kata ba'da rabi'ah ini adalah sifat dari kata salam. Wala yajibu fi hadhihi dzikrun ghairu assalam. Di dalam takbir yang keempat ini tidak ada keharusan lain kecuali salam ya, kecuali salam. Lakin yusannu Allahumma la tahrimna ajrohu. Akan tetapi disunahkan mendoakan dengan doa Allahumma la tahrimna. Jadi kata lakin ini adalah istidrak ya, istidrak atau menjelaskan hukum yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi dikarenakan sebelumnya keterangannya tidak ada keharusan apapun, yang itu bisa disalahfahami tidak ada kesunahan apapun. Ya, bisa disalahfahami tidak ada kesunahan apapun. Jadi untuk menghilangkan kesalahfahaman itu maka dijelaskan bahwa di takbir yang keempat ini ada satu kesunahan, yaitu mendoakan la tahrimna ajrohu. Di kata la tahrimna ini sendiri sebenarnya ada dua harokat ya. Huruf ta itu boleh berharokat fathah, la tahrimna, boleh juga diharokati dhommah, la tuhrimna. Jadi boleh dari fi'il thulatsi mujarrad haroma, boleh juga dari sulasi mazid ahroma, tetapi yang lebih fasih adalah berharokat fathah ya. Ai ajro sholati alaihi. Jadi la tahrimna ajrohu artinya adalah janganlah engkau halangi pahala mensolati mayit ya. Ini berdoa kepada Allah supaya pahala sholat kita tidak dihalangi oleh Allah, diterima oleh Allah. Jadi dikata ajro sholati alaihi ini menunjukkan kepada kita bahwa antara kata ajro dan kata dan zomirhu ini sebenarnya ada satu kata yang dibuang, yaitu berupa asolat ya. Jadi ada mudhaf yang dibuang berupa kata sholat. Yang dimaksud pahalanya adalah pahala mensolatinya ya, pahala mensolatinya. Au ajrol musibati, atau pahala musibah. Jadi pahala musibah yang dialami oleh keluarga mayit itu kita berdoa supaya Allah tidak menghalangi pahalanya. Kemudian wala taftinna ba'dahu, ya Allah janganlah engkau fitnah kami setelah kematiannya. Ai birtika bil ma'asi, memfitnah kami dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi kita berdoa supaya setelah kita mensolati mayit, setelah kita kehilangan saudara kita, kita tidak diberi fitnah oleh Allah berupa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Waghfir lana walahu, dan ampunilah kita dan juga dia. Jadi ini mendoakan mayit sekaligus meminta ampunan untuk kita ya, meminta ampunan untuk kita dan juga untuk mayit. Dan doa ini berlaku pula untuk mayit yang masih kecil, karena kita tahu di penjelasan sebelumnya bahwa mendoakan ampunan, meminta ampunan itu tidak harus ada dosa ya. Meminta ampunan itu tidak harus memiliki dosa. Jadi kalau anak kecil yang meninggal yang dia belum memiliki dosa apapun, mayit itu tetap disunah, tetap kita disunahkan untuk mendoakan waghfir lana walahu. Dan andai kata setelah kata walahu ini ditambah dengan lil muslimin, itu tidak apa-apa ya. Waghfir lana walahu walil muslimin, ampunilah kita, ampunilah dia mayit, dan ampunilah semua orang-orang Islam. Walau takhallafa an imamihi wallahu a'lamu bisawabihi.